yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah puncaknya kecintaan yang mengandung peribadatan, sehingga dijuluki dengan tatayyum. Tatayyum itu cinta sampai dia berkata kepada yang dicintainya, aku akan menjadi budakmu, apapun yang kau perintahkan, apapun yang kau atur, apapun yang kau minta, aku akan laksanakan. Memperbudak dirinya kepada yang dicintainya. Cinta yang seperti ini disebut dengan mahabbatut ta'abbud atau cinta ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di antara manusia ada yang memberikan cinta jenis ini kepada makhluk-makhluk selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fi syarahihi, disebutkan dalam syarahnya, lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam alladhi yajuru alayhi qutbu rahah fa bikamaliha yakmul wa binaqsiha yanqus tauhidul insan. Nabahal musannifu ala dhalika bihadihi tarjamah. Kata pensyarah, lama kanat mahabbatuhu subhana, ketika kecintaan kepada Allah merupakan dasar prinsip dari agama Islam yang merupakan kutub rahaha, yang merupakan poros yang beredar seluruh syariat ini di poros tersebut. Maka bikamaliha yakmul wa bimaqsiha yanqus at-tauhid. Maka semakin sempurna kecintaannya kepada Allah, semakin sempurna pula tauhidnya. Semakin berkurang kecintaannya kepada Allah, akan semakin berkurang pula tauhidnya. Karena dasarnya agama adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu nabbahal musannif ala dhalika bihadihi tarjamah. Karena rasa cinta kepada Allah merupakan prinsip agama yang merupakan poros dari syariat ini, maka musannif, penulis, membawakan satu bab khusus dalam masalah cinta. Qauluhu, ucapannya dalam judul bab qaulillahi ta'ala ila akhirih, berkata dalam syarhin manazil tentang ayat ini, akhbara ta'ala anna man ahabba min dunillah syai'an kama yuhibbullah ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa siapa yang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang seperti cintanya kepada Allah, berarti dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Fahadha niddun fil mahabbah, berarti ini adalah tandingan dalam masalah cinta. La fil khalqi war rububiyah, bukan dalam masalah penciptaan, bukan dalam masalah rububiyah. Rububiyah itu pengatur alam semesta yang menakdirkan, yang menentukan, yang mengatur seluruh alam, itu rububiyah. Jarang sekali orang yang menganggap ada makhluk yang menciptakan langit dan bumi. Jarang. Ada aliran yang menganggap satu makhluk menciptakan langit dan bumi. Agama apapun hampir tidak ada. Yahudi maupun Nasrani kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Atau dengan logat mereka, Tuhan Allah yang menciptakan. Tetapi giliran cinta, mereka mencintai Yesus, atau mereka katakan Yesus, mencintai Nabi Isa dengan cinta ibadah seperti mencintai Allah. Mereka mencintai Bunda Maria yang kita kenal dengan Maryam, wanita yang disucikan, yang Allah puji dalam Quran, wa Maryam allati ahsanat farjaha, Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, yang sangat menjaga kehormatannya. Mereka mencintainya juga dengan cinta ibadah. Mereka pertuhankan Nabi Isa. Mereka pertuhankan Siti Maryam. Yahudi juga sama. Kalau ditanya adakah yang menciptakan langit dan bumi selain Allah? Ya enggak ada. Kalau ditanya siapa yang mengatur alam semesta? Mereka akan berkata Allah. Tetapi ketika masalah cinta, mereka mencintai beberapa tokoh-tokoh mereka seperti mencintai Allah, yaitu dengan cinta ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini Allah mengkhabarkan adanya manusia-manusia, wa minan nasi, di antara manusia ada yang menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan bagi Allah, dicintai seperti mencintai Allah. Dicintai dengan cinta ibadah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, mempertuhankannya, mengagungkannya, tunduk kepadanya, sujud kepadanya, memohon, berdoa, meratap kepadanya, bergantung, bertawakal kepadanya, dan seterusnya. Fahadha niddun fil mahabbah. Ini adalah tandingan dalam cinta. La fil khalqi war rububiyah. Memang bukan dalam penciptaan. Memang bukan dalam rububiyah. Tetapi dalam masalah cinta. Fa inna ahadan min ahlil ardi la yuthbitu hadhan nidd. Karena kalau masalah penciptaan, masalah rububiyah, tidak ada satupun dari penduduk bumi yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah dalam penciptaan. Iya kan? Ada yang menyatakan kuburan ini menciptakan langit dan bumi. Nah, atau Nabi Isa menciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Tidak. Bahkan tokoh-tokoh sufi yang mencintai wali-walinya seperti mencintai Allah, mereka menyembahnya, mereka mengagungkannya, mereka membesarkannya, bahkan mereka menganggap bahwa wali-wali ikut campur dalam takdir baik dan takdir buruk. Itu pun ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, enggak mengatakan wali kutub. Mereka enggak menjawab wali-wali, mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, saya qulun, mereka akan menjawab Allah. Saya qulun Allah, mereka akan menjawab Allah. Bi khilafin niddil mahabbah, berbeda dengan tandingan-tandingan dalam cinta. Subhanallah. Jangankan pada sesembahan-sesembahan, bahkan pada manusia yang mereka cintai dengan cinta birahi. Maaf, saya pakai kata birahi. Yaitu cinta yang urusannya dengan syahwat. Cinta kepada wanita. Ada yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti kalimat-kalimat persembahan, kalimat-kalimat ikrar tauhid. Engkaulah satu-satunya hidupku untukmu. Hidup kita untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ini barakallahu fikum yang diingatkan oleh Allah. Wa minan nas, ada di antara manusia yang menjadikan makhluk-makhluk selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang menjadikan makhluk-makhluk bukan khaliq, mereka jadikan seperti Khalik, mereka cintai seperti mencintai Allah. Yani diibadai. Aku serahkan hidupku untukmu. Aku rela mati untukmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Qala fa inna aktsara ahli al-ardi qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wat ta'dhim. Adapun dalam masalah cinta, maka kebanyakan penduduk bumi justru melakukannya. Kebanyakan mereka mengambil selain Allah tandingan-tandingan dalam cinta dan dalam pengagungan. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi taqdiril ayati qawlan. Di dalam tafsir ayat ini ada dua makna. Adapun orang beriman lebih cintanya kepada Allah. Lebih cinta pada Allah daripada mereka kepada tandingan-tandingannya. Atau lebih cinta kepada Allah daripada mereka cinta kepada Allah. Ada dua tafsir. Ahaduhuma, salah satunya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang beriman lebih cinta kepada Allah, min ashabil andadi ila andadihim, daripada penyembah-penyembah tandingan-tandingan kepada tandingan-tandingannya. Wa alihatihim, kepada tuhan-tuhannya. Orang beriman cintanya pada Allah lebih daripada ashabul andad li andadihim, lebih daripada penyembah berhala kepada berhalanya, lebih daripada pemilik tandingan kepada tandingannya. Ini tafsir pertama. Warawa Ibnu Jarir, ditafsirkan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Mujahid dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah, mencintainya seperti mencintai Allah. Qala Mujahid, mubahatan wa mudahatan lil haqqi bil andad. Mereka menyaingi, mereka menandingi terhadap Allah dengan berhala-berhalanya, atau dengan sesembahan-sesembahannya, dengan nid-nidnya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada orang-orang kafir tadi pada berhala-berhalanya. Orang beriman kepada Allah dan mereka kepada sesembahannya, lebih cinta orang beriman kepada Allah daripada mereka kepada sesembahannya. Walaupun cintanya cinta ibadah, tetapi lebih dahsyat cintanya orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir pertama. Thumma rawa an ibni Zaidin qala haula'il musyrikuna andaduhum alihatuhum allati abadu ma'allah. Kata Ibnu Zaid, mereka kaum musyrikin, nid-nid mereka, tandingan-tandingan Allah yang mereka buat, mereka sembah bersama Allah. Beribadah pada berhala-berhala, juga beribadah pada Allah. Disamakan beribadah pada Allah dengan beribadah pada berhala. Yuhibbunahum kama yuhibbul ladina amanu. Mereka beriman, mereka mencintainya seperti orang beriman mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang beriman ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada cintanya mereka kepada berhala-berhala mereka, kepada tandingan-tandingan mereka. Ini masih makna yang pertama. Wa tsani, makna kedua. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikin bil andadi lillah. orang-orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah daripada musyrikin kepada Allah. Musyrikin cinta enggak kepada Allah? Cinta. Makanya disebut dengan bahasa tandingan-tandingan. Mereka mencintai Allah, tapi mereka membuat tandingan-tandingan-tandingan yang mereka cintai juga dengan sama seperti mencintai Allah. Berarti mencintai Allahnya murni atau tidak murni? Tidak murni, karena dibagi dengan kecintaannya pada berhala-berhalanya, cintanya kepada tempat keramatnya, cintanya kepada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, keris keramat, dan lain-lain, seperti mencintai Allah. Mencintai Allah mereka mengikuti syariat, aturan-aturan. Mencintai tempat-tempat keramat juga sama, mereka ada syariat dari syaitan, ada syariat dari jin, mereka taati syariatnya. Apa yang harus dilakukan? Lepas sendal, mereka lepas. Tawaf mengelilingi kuburan, mereka lakukan. Memberikan sesajen-sesajen, mereka turuti. Berikan kembang 7 warna, minyak 1/2 gelas, mereka turuti. Lampu ceplik yang ada di kuburan tidak boleh padam selama-lamanya, harus dijaga terus tetap menyala, mereka lakukan. Itu syariat siapa? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua, tafsir yang kedua, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman lebih cintanya pada Allah daripada mereka kepada Allah. Mengapa? Karena mereka cinta pada Allah tetapi ditandingi, disaingi dengan cinta-cinta lain yang mereka berikan pada tandingan-tandingan mereka. Dan cintanya cinta yang sama seperti cinta pada Allah. Maka tentunya cinta yang seperti itu kalah dengan cinta yang murni, yaitu orang beriman cinta pada Allah hanya khusus untuk Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang murni lebih tinggi daripada cinta yang dibagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini, fa inna mahabbatal mu'minina khalisah. Karena cintanya orang-orang beriman murni. Wa mahabbatu ashabil andadi, adapun cintanya pemilik tandingan-tandingan tadi, qad dhahabat andaduhum biqistin minha. Adapun musyrikin tadi pemilik tandingan-tandingan, cintanya sebagian sudah diberikan kepada tandingan-tandingannya. Wal mahabbatul khalisah ashaddu minal mushtarakah. Maka cinta yang murni lebih tinggi, lebih dahsyat daripada cinta yang dibagi. Wal qawlani marattabani 'alal qawlaini fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah. Dan dua tafsir ini, dua pendapat tadi, murattabani 'alal qawlaini, dua pendapat tadi karena berkait dengan dua pendapat di awal ayat, yaitu pada kalimat yuhibbunahum ka hubbillah, mencintainya seperti mencintai Allah. Apa maknanya? Ternyata dua juga. Karena makna mencintai tandingan seperti mencintai Allah dua maknanya, maka yang terakhir alladzina amanu ashaddu hubban lillah dua juga, karena berkait dengannya. Karena berkait dengannya. Baik, kita lihat sekarang dua tafsir yang menafsirkan yuhibbunahum ka hubbillah. Yang pertama, yuhibbunahum kama yuhibbunallah, mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Berarti musyrikin cinta enggak kepada Allah. Saya ulangi tafsir pertama. Maknanya mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah enggak? Cinta Allah. Tetapi disaingi dengan cinta mereka pada tandingan-tandingan. Itu yang pertama. Sebelum kita baca syarahnya, kita lanjutkan yang kedua. Adapun yang kedua adalah mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti orang beriman mencintai Allah. Beda kan? Mereka cinta kepada Allah? Tidak. Karena makna yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan seperti mukminin mencintai Allah. Artinya mereka punya Tuhan-Tuhan lain, mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti orang beriman cinta pada Allah, yaitu cinta ibadah. Yang kedua ini mereka tidak memiliki cinta pada Allah Ta'ala. Maka tafsir yang pertama, mereka mencintai Allah dan juga mencintai tandingan-tandingan. Maka kalimat terakhirnya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang beriman lebih dahsyat cintanya pada Allah karena murni, sedangkan mereka dibagi. Mereka cinta pada Allah juga, cinta pada berhala-berhala juga, dengan tafsir pertama. Dengan tafsir kedua, mereka beriman kepada berhala-berhalanya seperti orang beriman cinta pada Allah. Tetapi kata Allah, orang beriman cintanya pada Allah lebih dahsyat daripada mereka cinta pada berhalanya. Baik. Ini barakallahu fikum, akhirnya memiliki dua tafsir pula. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-thani fayakunu qad, yang pertama dulu, cinta kepada berhala-berhalanya seperti mencintai Allah. Fayakunu qad asbata lahum mahabbatallah. Berarti di makna atau di tafsir pertama, ditetapkanlah bagi mereka bahwa mereka sesungguhnya cinta pada Allah. Walakinnaha mahabbatun syarraku fiha ma'allah. Tetapi hanya saja mereka ini cintanya kepada Allah dicampuri dengan cinta mereka kepada berhala-berhalanya. Itu pertama. Wasani, yang kedua, annal ma'na yuhibbuna andadahum kama yuhibbul mu'minuna Allah. Mereka mencintai berhalanya seperti orang beriman cinta kepada Allah. Summa bayana ta'ala, kemudian dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anna mahabbatal mu'minina lillahi ashad, bahwasanya kecintaan orang beriman kepada Allah lebih dahsyat daripada cintanya kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yurajjihul qawlal awwal. Beliau merajihkan ucapan yang pertama. Mengapa? Karena memang musyrikin jahiliyah kenal Allah, bukan tidak kenal. Beribadah pada Allah. Dan mereka biasa mengatakan sumpah wallahi. Dan mereka biasa mengucapkan di awal surat menyurat mereka bismikallahumma. Bahkan memboikot Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tulis suratnya dengan bismikallahumma, dengan nama Allah. Artinya mereka kenal Allah, mereka beribadah pada Allah. Dan mereka berdoa kepada Allah. Bahkan sebagian mereka ketika dalam keadaan kesusahan, doanya ikhlas. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Doa serius, sungguh-sungguh. Sampai Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan, mereka mulai lagi menyembelih untuk berhala-berhalanya. Mulai mereka bikin sesajen-sesajen untuk sesembahan-sesembahannya, untuk tandingan-tandingannya. Disinilah keadaan musyrikin jahiliyah. Menyembah Allah juga, tapi menyembah berhala juga. Maka dirajikan oleh Syekhul Islam bahwa makna ayat tadi, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Maka dirajikan oleh Syekhul Islam bahwa yang dimaksud seperti musyrikin jahiliyah. Mereka beribadah pada Allah, tapi beribadah pula pada tandingan-tandingannya. Mereka katanya mencintai Allah, tapi mereka campuri cintanya dengan kecintaan pada berhala-berhalanya. Qala innama dhummu bi an syarraku bainallahi baina andadihim fil mahabbah. Mereka ini dicerca, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musyrikin ini dicerca karena mereka menyertakan bersama cintanya pada Allah, mereka sertakan pula cintanya kepada tandingan-tandingan fil mahabbah, dalam cinta. Walam yukhlisuha lillah, mereka tidak mau memurnikan cintanya hanya untuk Allah. Kama habbatil mu'minina lahu, tidak seperti cintanya orang beriman kepada Allah, murni untuk Allah, tidak ditandingi dengan cinta apapun. Karena orang beriman cintanya kepada siapapun dalam rangka cinta kepada Allah. La yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada Nabi dalam rangka cinta pada Allah. Cinta kepada orang tua dalam rangka cinta pada Allah. Cinta kepada saudara, cinta kepada keluarga, cinta pada orang soleh, cinta pada mukminin, cinta pada para sahabat, cinta kepada para ulama, dalam rangka cinta pada Allah. Apa buktinya? Kalau orang beriman mencintai mereka karena Allah, buktinya kalau ternyata mereka kafir, na'udzubillah, cintanya orang beriman berubah menjadi kebencian. Mau bukti? Sangat banyak di dalam generasi pertama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berbaris bersama kaum mukminin dalam perang Badr. Melawan siapa? Melawan musyrikin Quraisy. Siapa musyrikin Quraisy? Famili mereka sendiri, saudara mereka sendiri, paman mereka sendiri, ponakan mereka sendiri, bahkan ada yang anaknya sendiri. Abu Bakar menyatakan, wallahi, dalam perang tersebut, aku mencari anakku, aku akan penggal lehernya. Karena anaknya kafir. Anaknya menghindar bapaknya. Di pasukan musyrikin. Abu Bakar mencari, mana anakku? Akan aku bunuh dia. Anaknya sendiri. Ada yang sebaliknya. Ponakan dengan pamannya. Ikhwanuddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Artinya cintanya orang beriman kepada orang-orang tadi dalam rangka cinta pada Allah. Kalau ternyata mereka berubah menjadi musuh Allah dan musuh Rasulnya, maka keimanan kita akan mengharuskan kita benci pada mereka. Walaupun saudara, walaupun family, walaupun kerabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi taswiyah al-madhkura fi qawlihi ta'ala hikayatan anhum hum fin nar annahum yaquluna li alihatihim wa andadihim wa hiya muhdarah ma hum fil adhab tallahi in kunna lan la fi dalalin mubin idh sawwikum bi rabbil alamin. Mereka ini yang kata Syekhul Islam dirajihkan, berarti musyrikin itu cinta pada Allah, cinta pada nidnya, bersama-sama disamakan. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya Allah kisahkan para musyrikin tadi ketika sudah masuk neraka, ketika sudah masuk di dalam azab Allah, mereka berkata dalam penyesalannya, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Celaka, sungguh demi Allah, kami ini sungguh dalam kesesatan dulu itu. Kapan? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami dulu menyamakan kalian dengan rabbul alamin. Siapa kalian yang dimaksud? Sesembahan-sesembahan tadi. Nyesal kami dulu nyamakan kalian dengan Allah. Berarti makna menyamakan dengan Allah, dia beribadah pada Allah tapi beribadah juga kepada makhluk-makhluk tadi. Beribadah pula pada tagut. sesembahan-sesembahan selain Allah. Apakah yang hidup ataupun yang mati, apakah benda hidup ataupun benda mati. Yang hidup yang mati, orang. Tapi yang masih hidup disembah, ada. Yang datang ke tempatnya, ke rumahnya, meratap minta surga, masukkan saya ke surga, masukkan saya ke surga, ada. Meratap istighosah. Terus orang tadi dengan sombongnya, iya iya iya, masuk kamu masuk surga. Kayak dia yang punya surga. Tauhid namanya. Ini barakallahu fikum yang masih hidup. Yang sudah mati, mereka datang ke kuburan-kuburannya. Dan mereka meminta, meratap seperti tadi. Masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga. Tolong aku, belalah aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya Habibullah, ya Waliyallah. Yang hidup maupun yang mati. Sekarang yang dua lagi, benda hidup maupun benda mati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Benda hidup adalah manusia atau jin. Benda mati adalah batu-batu, pohon-pohon, tempat-tempat keramat, dan seterusnya. Semua dijadikan seperti Tuhan. Tempat berdoa, tempat meratap. Hanya karena kaitannya dengan dalam tanda petik wali. Yang dianggap wali. Ini keramat. Kenapa? Pernah diduduki wali. Ini kenapa? Oh ini keramat. Ini bisa mengabulkan doa. Karena ini dulu disandari wali. Pohon ini disandari oleh waliullah. Bagaimana dengan yang itu? Yang itu karena dulu ada waliullah yang bernaung di bawah sana. Di bawah pohon tersebut. Yang ini karena dulu ketika dia bertapa, masa ada wali bertapa? Tempatnya di sini, di gua ini. Keramat lagi, banyak Tuhan-Tuhannya. Dan mereka seluruhnya dianggap mengabulkan doa. Ikhwan ibn a'azakumullah, nanti yaumul qiyamah para musyrikin tadi menyesal dengan menyatakan, Tallah, in kunna lafi dhalalin mubin. Sungguh demi Allah, dulu kami dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan engkau, kalian dengan Rabbul Alamin. Sebelum menyesal yaumul qiyamah, jangan mengkultuskan makhluk sampai menyembahnya. Mau turunan Nabi maupun bukan. Mau dianggap wali atau dianggap habib atau dianggap apapun. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada. Yang namanya makhluk manusia adalah manusia yang tidak maksum. Bisa salah, bisa alpa, bisa lupa. Sehingga barakallahu fikum. Diajarkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusahalah mencocokkan dengan dalil-dalil yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih. Jangan meminta kepada manusia, meminta pada Allah. Jangan berdoa pada kuburan-kuburan mereka, berdoalah kepada Allah. Jangan meratap di kuburan-kuburan mereka, tapi merataplah kepada Allah. Allahumma aghithna, ghaithan mughitha. Meminta hujan kepada Allah, meratap, meminta ighatha, meminta bantuan, meminta dukungan. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada dua tafsiran dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan yang pertama. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan setelah salat maghrib bi'innallahi taala. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.